Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan siang hari ini, insyaallah kita akan membahas sedikit pembahasan yang terkait dengan zakatul fitr, zakat fitrah. Diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasannya disyariatkannya zakat fitrah bagi orang yang muslim, baik laki ataupun perempuan, baik dewasa ataupun anak kecil, baik merdeka ataupun budak, diwajibkannya zakat fitrah atau disyariatkannya zakat fitrah adalah sebagai pembersih bagi seorang yang berpuasa dari lagu war rafath, dari perbuatan lagu yang sia-sia, warrafas, dan juga dari perbuatan dan ucapan yang kotor, dan juga sebagai tu'matan lil masakin, sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Sebagaimana kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim min al-lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah itu adalah untuk pensuci atau pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang kotor. Wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Maka disyariatkan zakat fitrah dalam rangka untuk mensucikan atau membersihkan orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan perbuatan serta ucapan yang kotor, sehingga zakat fitrah ini na'am adalah zakat badan, ya. Itu untuk membersihkan na'am badan kita. Adapun zakatul mal, ya, adalah zakat untuk membersihkan harta yang kita miliki. Kemudian juga disyariatkan zakat fitrah untuk makanan bagi orang-orang miskin, termasuk padanya fuqara yang lebih parah daripada miskin, agar supaya mereka, fuqara dan masakin, di hari raya mereka tidak berkeliaran meminta-minta, tidak berkeliaran mengemis, ya, sehingga mereka keadaannya tercukupi, ya, dengan adanya zakat fitrah, sehingga semua di hari raya dalam keadaan na'am berkecukupan dan semuanya berbahagia, ya. Tidak ada yang kelaparan, ya. Nah, tidak ada yang kehausan, ya, dan seterusnya. Kemudian ditinjau dari sisi hukum, apa hukumnya? Hukum zakat fitrah, ya, apakah wajib ataukah sunnah, ya. Karena kalimat masyru, kalimat disyariatkan, itu masih harus dirinci lagi. Disyariatkan itu kadang wajib hukumnya, kadang sunnah hukumnya. Maka ditinjau dari sisi hukumnya, apa hukumnya mengeluarkan zakatul fitrah, ya, atau zakatul fitr. Zakatul fitr hukumnya faridah, hukumnya wajib, wajib bagi kaum muslimin, baik laki-laki ataupun perempuan, baik dewasa ataupun anak kecil, baik dia orang yang merdeka atau dia budak, hamba sahaya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis atau dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadan sha'an min tamrin aw sha'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurr wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri min al muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan, jelas kalimatnya farada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dari Ramadan. Apa yang diwajibkan? So'an, satu so', satu so' tamar kurma kering, atau satu so' gandum. Ini yang dikeluarkan. Kemudian untuk siapa dikeluarkan? Alal abdi wal hurri, atau untuk siapa diwajibkannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan satu sha' tamr ataupun satu sha' syair kepada al abd wal hur, seorang yang merdeka atau seorang yang masih budak, hamba sahaya. Wa dzakari wal untha, demikian pula wajib untuk laki-laki dan perempuan. Wasagiri wal kabir, baik yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa. Minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. ini mereka yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kaum muslimin, baik itu merdeka atau hamba sahaya, laki atau perempuan, kecil ataupun besar, wajib bagi mereka semua untuk mengeluarkan zakatul fitrah. Namun tentunya kewajiban di sini adalah bagi mereka yang mampu mengeluarkannya. Baik. Dan ini berlaku untuk semua ibadah, baik itu ibadah haji, ibadah salat, puasa dan seterusnya, semuanya dikaitkan dengan apa? Istitoah, kemampuan. Adapun mereka yang tidak mampu, maka tidak wajib bagi mereka untuk membayar zakat fitrah. Bagaimana seorang dikatakan mampu? Seorang dikatakan mampu jika dia memiliki kelebihan makanan untuk malam Id dan hari Id. Jika dia memiliki kelebihan makanan di malam Id dan di hari Idnya, artinya ini makanannya lebih untuk malam dan hari Id, berarti dia memiliki kelebihan, berarti dia mampu, maka wajib bagi dia untuk membayar zakat fitrah. Adapun yang mereka tidak memiliki kelebihan makanan di malam dan di hari raya Id, maka tidak wajib. Makanan ini cukup hanya untuk malam dan hari Id saja misalkan yang dia miliki, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kecuali jika ternyata di malam Idnya banyak yang bayar zakat ke dia. Otomatis dia memiliki kelebihan. Maka di saat dia memiliki, baik di malamnya atau sebelum sholat, dia memiliki kelebihan, maka wajib bagi dia segera mengeluarkan zakat fitrahnya. Dan hendaknya zakat fitrah yang dikeluarkan ini adalah dari harta masing-masing person. Suami dari harta suaminya sendiri, istri dari hartanya sendiri, anak-anak jika punya, maka juga dari hartanya sendiri. Namun jika tidak punya, maka orang yang wajib menanggung nafkahnya yang membayarkan zakat fitrahnya. Dan boleh seseorang mengeluarkan zakat fitrah untuk orang lain dengan seizinnya. Dengan seizinnya dan ridhonya, karena zakat fitrah butuh kepada apa? Niat. Butuh dengan niat. Kemudian apa jenis zakat yang harus dikeluarkan dalam zakat fitrah ini? Dalam zakat fitrah disebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 sha' tamar dan atau 1 sha' syair gandum, 1 sha' kurma kering atau 1 sha' gandum. Dan ketika itu makanan pokok di saat itu adalah ini, kurma, gandum, dan seterusnya. Sehingga yang dikeluarkan adalah jenis makanan anak Adam. Jenis makanan anak Adam, yaitu jenis makanan pokok anak Adam. Baik itu kurma ataupun gandum ataupun beras ataupun zabib kismis, anggur kering, atau keju, ya, susu yang dikeringkan, nah, atau yang lainnya dari makanan-makanan anak Adam. Nah, semua ini, jenis-jenis ini boleh dikeluarkan, nah, sebagai zakat fitrah. Nah. Kalau antum mau mengeluarkan zakat gandum, masya Allah, nah, boleh, ya. Nah, walaupun pada umumnya kita mengeluarkan beras, ya. Nah, kalau ada yang gandum boleh, bahkan kalau ada yang kurma pun boleh, atau zabib boleh, ya, atau akid keju susu kering boleh. Nah, karena semua ini adalah ta'am bani Adam, makanan anak Adam. Dan jika khawatir makanan-makanan ini tidak akan dimakan, ya, misalkan di tempat kita, nah, ya, orang kurang suka dengan selain beras misalkan, ya, tapi khawatir malah terbuang begitu saja, ya, nah, pilih yang lebih maslahat, yang lebih bermanfaat bagi orang yang hendak diberikan zakat tersebut. Namun jika dia mengeluarkan dari jenis-jenis makanan tadi, ya, tidak harus beras, ya. Nah, boleh dan sah. Nah. Maka intinya jenis zakat yang dikeluarkan adalah jenis makanan bani Adam. Ya, makanan anak Adam, makanan manusia. Hal ini berdasarkan hadis tadi Abdullah bin Umar yang sudah kita baca, juga berdasarkan hadis yang lain. Yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ya, kunna nukhriji yawmal fitri fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin wa kana ta'amana asy-sya'ir waz-zabib wal-aqid wat-tamar. Dahulu kami mengeluarkan zakat fitrah, ya, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam satu sok makanan, dan makanan kami ketika itu adalah gandum, kismis, keju, dan kurma kering. Nah, sehingga para sahabat mengeluarkan naam dari jenis-jenis makanan ini, karena ketika itu makanan mereka ini. Semua riwayat tentang zakat fitrah, ya, semuanya menyebutkan bahwa yang dikeluarkan adalah makanan. Nah, apa faedah yang bisa kita ambil dari sini? Faedahnya adalah tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan bentuk selain makanan. Baik itu uang, atau emas, atau perak, atau yang semisalnya dari barang-barang yang berharga. Nah, tidak sah zakatnya. Karena zakat fitrah harus dengan makanan. Nah, jika dia mengeluarkan dengan uang atau barang berharga yang lainnya, ya, walaupun senilai, setara nilainya, nah, dengan satu sok makanan tadi, ini menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mereka mengeluarkan, nah, makanan, ya, bukan selain makanan. Padahal pada zaman beliau ada, nah, dinar, ya, atau dirham, ya, yang ketika itu menduduki kedudukan seperti uang zaman sekarang. Nah, tetapi mereka para sahabat tidak mengeluarkan dengan dinar atau dirham ataupun barang berharga yang lainnya. Ya, tetapi semuanya mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan. Nah, dan ini pendapat jumhur mayoritas para ulama. Ya. jumhur mayoritas para ulama. Walaupun di sana ada yang membolehkan pakai uang dan lain sebagainya, tapi ini pendapat yang lemah. Jumhur mayoritas para ulama, kebanyakan para ulama berpendapat tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat dengan selain makanan anak Adam. Nah, tidak boleh dengan uang atau barang berharga yang lainnya. Kalau ada yang mengatakan, nah, uang lebih bermanfaat daripada beras, ya, atau daripada makanan yang lain. Nah, taib. Jika dia mengatakan seperti ini, maka mengapa dia tidak mengatakan di hari raya kurban, nah, bahwasannya, ya, lebih afdol memberikan uang kepada fuqara masakin daripada menyembelih kurban. Nah, ya. Berarti enggak perlu kurban, enggak perlu beli hewan, nah, untuk disembelih dan dibagikan dagingnya, enggak perlu. Kenapa? Karena orang lebih butuh dengan uang, enggak butuh daging. Nah. Taib ini ya, barakallahu fik, ya, yang berpikiran seperti ini, mereka lebih butuh kepada uang sehingga jangan dengan makanan, ini akal-akalan, nah, tidak berlandaskan dalil, ya. Maka seharusnya seorang hamba, na'am, perbuatannya dilandaskan dengan dalil, ya. Dan zakat fitrah adalah ibadah, sedangkan ibadah itu apa? Tauqifiyah, tauqifi, nah, berhenti di atas dalil. Sebagaimana kurban, ibadah kurban tauqifiyah, ya. Nah, sehingga harus membeli hewan kurban, itu pun hewan-hewan bahimatul an'am, ya, hewan ternak, unta, sapi dan kambing. Selain itu enggak sah. Ya, kurban dengan ayam misalnya enggak sah karena ibadah tauqifiyah, berhenti di atas dalil. Baik. Kemudian, berapa yang harus dikeluarkan? Telah disebutkan tadi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan satu sha'. Satu sha' itu adalah 4 mud. Satu mudnya adalah satu raupan kedua tangan. Nah, satu raupan kedua tangan lelaki yang sedang-sedang. Nah, itu satu mud. Satu sha' atau satu gantang dalam bahasa kita mungkin, itu 4 mud, 4 raupan kedua tangan lelaki yang sedang-sedang. Nah, ini jika dihitung dengan takaran tadi, ya, karena Rasulullah SAW menyebutkan sha', ya, dengan takaran, yaitu 4 mud. Terus bagaimana jika na'am dihitung dengan berat, ya? Jika dirubah satu sha', nah, ke dalam berat, ya, atau timbangan, ya, berapa kilo dia? Satu sha' itu berapa kilo? Ya, ikhtalafu, para ulama berselisih dalam masalah ini. Nah, karena memang di sana tidak ada suatu yang bisa dijadikan sebagai acuan yang pasti, ya. Nah, dalam ukuran satu sha' ini berapa kilogram, ya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau berpendapat satu sha' itu 2 kilo 40 gram. Nah, 2 kilo lebih 40 gram. Nah. Baik. Sementara Al-Lajnah Daimah, ya, lil buhuts wal ifta, lembaga tetap, nah, fatwa, ya, kerajaan Saudi Arabia, menyebutkan dan memfatwakan bahwasannya ukuran satu so itu adalah 3 kilo, takriban, kira-kira 3 kilo, perkiraannya 3 kilogram. Taib. Sementara naam telah kami baca dalam salah satu artikel bahwasannya Departemen Agama naam negeri kita Indonesia menetapkan 2,7 ya, 2,7 kilogram. Nah. Baik, maka untuk berhati-hati ya. Hendaknya seseorang membayar zakat fitrah minimalnya bilangan tadi, minimalnya 2,7. Nah, untuk kehati-hatian hendaknya 2,7 kilogram. Dan untuk lebih aman lagi ya, berapa? 3 kilogram. Nah, cuma beda 3 apa ini? 300 gram ya. Nah. Baik, maka ini lebih aman. Ya, lebih aman bilangan yang terbesar 3 kilogram. Nah. Keluar dari perselisihan. Ya. Nah. Keluar dari perselisihan, lebih tenang, lebih mantap, lebih aman, ya. Baik, maka nah, keluarkanlah 3 kilogram. Atau tadi minimalnya 2,7. Baik. Kemudian juga penting ya untuk menetapkan atau mengetahui nah beratnya ya. Nah, karena mungkin ya, apa ini di tempat kita beras-beras yang sudah dijual di toko-toko ya, nah, atau di warung. Nah, karena kita nggak melihat langsung timbangannya, ya, nah, khawatir kurang nanti malah, nah, kurang dari ukuran yang wajib malah tidak sah ya, zakatnya. Maka ada baiknya atau lebih baik dia nah melihat langsung timbangan tersebut ya, atau mungkin beras yang sudah dibeli tadi nah untuk lebih mantap lagi ditimbang lagi ya, nah lebih mantap lagi ya, bukan suudzon kepada penjual ya, bukan. Nah ya, karena barang ini kan dari pabrik kemudian lewat ke toko lain, agen lewat dan seterusnya. Nah, ya barangkali ada yang bocor di jalan. Ketusuk apa, ketusuk ini, ketusuk itu, ya, bocor sehingga berkurang berat. Nah, yang ada di karung. Nah. Baik, maka untuk lebih mantap lagi, nah, dicek pakai timbangan. Nah. Baik, kemudian kapan mengeluarkan zakat fitrah? Rasulullah SAW telah menetapkan waktu naam untuk mengeluarkan zakat fitrah. Rasulullah SAW menyebutkan dan memerintahkan agar zakat fitrah tersebut dikeluarkan sebelum manusia keluar ke tempat sholat Id. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membayar zakat fitrah ya, sebelum manusia keluar ke tempat salat Id, itu ke lapangan. Nah. Dan ini waktu yang paling afdol untuk mengeluarkan sholat, untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, sebelum manusia keluar menuju lapangan. Berarti dia berpagi-pagi ya, mengeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian adapun waktu memulainya, waktu memulai mengeluarkan zakat fitrah, nah, itu ada dua macam. Ada waktu yang afdol, ada waktu yang jaizah. Ada waktu yang afdol, ada waktu yang boleh. Nah, baik. Kapan waktu yang afdol untuk memulai atau waktu mengeluarkan zakat fitrah, ya, waktu memulai mengeluarkan zakat fitrah yang afdol. Nah, pengeluaran zakat fitrah, itu dimulai dari terbenamnya matahari di malam hari raya. Di waktu tenggelamnya matahari di malam hari raya. Ini waktu dimulainya waktu pengeluaran zakat fitrah yang paling afdol. Dari tenggelamnya matahari di malam Id sampai sebelum sholat Id. Kemudian di sana ada waktu yang boleh. Boleh mendahulukan pengeluaran zakat fitrah dari waktu yang afdol tadi. Boleh dia mengeluarkannya 2 atau sehari sebelum hari raya. Sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Boleh dia mengeluarkan zakat fitrah sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan wa kanu yu'tuna qablal fitri bi yaumin aw yaumaini. Dahulu para sahabat mereka memberikan zakat fitrahnya sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Baik. Kemudian, ini masalah waktunya ya. Boleh mengeluarkan sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Dan yang paling afdolnya tadi. Lebih afdol lagi dia mengeluarkan sebelum sholat, sebelum sholat. Kemudian bagaimana kalau dia mengeluarkannya setelah sholat? Baik, dia terluput dari waktu, mungkin karena lupa atau yang semisalnya. Atau karena mengulur-ulur dan menunda-nunda, atau dia sengaja, kalau dia menunda-nunda, ngulur-ngulur waktu atau sengaja, maka dia berdosa. Maka dia berdosa karena zakat fitrah hukumnya wajib. Terus bagaimana? Apakah juga mengeluarkannya? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat." Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat, maka itu zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat, maka itu shadaqah dari shadaqah-shadaqah biasa. Dan dia berdosa karena telah mengakhirkan atau menunda-nunda dari waktu yang telah ditetapkan. Namun sebagian menyebutkan tetap dia mengeluarkan. Baik. yang kemudian terhitung sebagai apa? Sodakoh. Terhitung sebagai sodakoh. Nah. Allahul musta'an. Kemudian kepada siapa diberikan zakatul fitr, zakat fitrah? Ya. Apakah kepada 8 asnaf? Ya. Nah, ataukah hanya beberapa asnaf saja dari 8 asnaf tersebut? Nah. Taib. Zakatul fitr itu diberikan na'am khusus untuk fuqara wal masakin. Nah, untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin saja. 2 asnaf dari 8 asnaf yang ada. Nah, kalau zakat mal, zakat harta, ya, itu 8 asnaf. Nah, zakat tersebut disalurkan kepada 8 asnaf penerima zakat. Adapun zakat fitrah hanya 2 asnaf yang berhak menerima nah zakat fitrah, yaitu fuqara dan masakin. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang sudah kita baca tadi. Ya, bahwasanya zakat disyariatkan untuk pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perbuatan yang kotor, serta untuk tu'matan lil masakin, untuk makanan bagi orang-orang miskin. Ini menunjukkan bahwasanya zakat fitrah khusus untuk orang-orang miskin. Nah. Baik. Ya. Dan tentunya fuqara lebih berhak lagi ya, karena miskin keadaannya lebih baik daripada fakir. Nah, ya. Miskin keadaannya lebih baik daripada fakir. Nah. Baik, fakir dia nah tidak memiliki walaupun setengah dari kebutuhannya. Nah, dia tidak memiliki. Adapun fakir dia memiliki lebih dari setengah kebutuhannya. Nah, akan tetapi tidak mencukupi. Ini miskin. Kemudian apakah diserahkannya na'am satu orang membayar zakat kepada satu orang ya, ataukah boleh satu orang bayar zakat diserahkan kepada beberapa orang ya. Nah, taib al-amru fi hadza wasi', masalah dalam masalah ini luas ya. Perkaranya luas ya, boleh satu orang na'am yang membayar zakat fitrah dibayarkan kepada beberapa orang. Misalkan 3 kilo. Dia bayar zakat fitrah 3 kilo. Dia serahkan kepada 3 orang. Yang ini sekilo, yang ini sekilo, yang ini sekilo. 3 orang miskin. Boleh. Nah. Boleh juga sebaliknya. 10 orang. Nah, ya. Satu keluarga 10 orang. Dia membayar zakat fitrah kepada 1 orang fakir. Boleh. Nah. Baik. Kemudian yang terakhir, apakah wajib zakat fitrah bagi janin yang ada dalam kandungan ibunya? Ikhtalafu fi dzalik, para ulama berselisih. Naam, dan yang kuat dan yang rajih adalah bahwasanya janin tidak wajib dikeluarkan zakatnya sampai dia lahir. Sampai dia lahir. Nah, yang demikian karena di dalam hadis tadi disebutkan as-saghir wal kabir. Ya. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah kepada orang yang merdeka, yang budak, laki, perempuan, anak kecil, dan dewasa. Dan janin tidak tergolong dari kategori anak kecil. Baik secara bahasa atau secara kebiasaan, adat tidak termasuk. Nah, apakah kita katakan janin itu bocah, anak kecil? Tidak. Sampai dia lahir baru kita katakan bocah atau bayi atau yang semisalnya. Nah, adapun di dalam perut ibunya maka dia adalah janin. Nah, ya, sehingga tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi janin yang masih dalam kandungan ibunya. Jika janin tersebut lahirnya sebelum sholat id, maka apa? Segera wajib dikeluarkan karena dia sudah lahir. Nah, atau dia lahirnya di malam id, maka wajib bagi orang tuanya untuk membayarkan zakat fitrah bayinya yang baru lahir. Adapun jika masih dalam kandungan, maka tidak wajib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini ringkasan pembahasan zakat fitrah, dan di sana tentunya masih banyak lagi rincian dan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan zakat fitrah. Nah, bisa antum baca dalam penjelasan-penjelasan asatidah kita yang lain. Adapun yang kita baca tadi itu inti-inti pembahasannya. Inti-inti pembahasan zakat fitrah, wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.